Togi-togi terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u infatarat wa idzal kawaakibu intasarat wa idzal biharu fujjirat وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawunaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, di surah Al-Infitar Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada kita tentang kondisi ditegakkannya hari kiamat. Dan memang ini yang merupakan ciri dari ciri-ciri surah Makkiyah, penanaman akidah. Jadi, pembentukan karakter. Tidak banyak yang dituntut di masa-masa awal Islam dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak banyak, belum ada syariat puasa, belum ada syariat zakat, haji dan seterusnya. Yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya pada saat itu adalah qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, kalian akan selamat. Dan pemberitahuan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang hari kiamat, hari kebangkitan, agar supaya orang bersiap-siap untuk itu. Sehingga dikatakan bahwa al-imanu biyaumil qiyamah, beriman akan adanya hari kiamat ini sebagai motor penggerak untuk kita beramal saleh, berbekal bersiap diri untuk menyambut hari ini. Karena mau tidak mau, yang namanya hari kiamat akan ditegakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan semua makhluk akan memasuki fase ini. Barakallahu fikum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Inna sa'ata atiyatun la raiba fiha, Hari kiamat adalah sesuatu yang akan datang, tidak ada keraguan padanya. Ini yang harus ditanamkan. Barakallahu fikum. Di hari kiamat ini untuk dibalasi semua orang sesuai dengan amal usahanya masing-masing. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik, baik pula yang akan dia dapatkan. Kalau jelek, jelek pula yang akan dia dapatkan. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza syams idza samaa'u fatarat, ketika langit terbelah, insyaqqat. Barakallahu fikum. Tidak lagi kokoh seperti sedia kala. Tidak lagi kuat, tidak lagi indah, karena memang saatnya Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan segala-galanya kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa idzal kawakibun tasarat, dan ketika bintang-bintang itu pada berjatuhan, pada berguguran menimpa bumi, terjadi ledakan sana, ledakan sini, kebakaran sana, kebakaran sini, letupan sana, letupan sini. Dan Allah mengatakan wa idzal biharu fujjirat, dan ketika lautan ini dipecahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti yang mungkin terbayang oleh kita, tsunami besar, lebih dahsyat dari itu. Barakallahu fikum. Lebih dahsyat. Fujirat. Dipecahkan sehingga keluar semua airnya. Lari kemana kalau bukan ke daratan? Subhanallah. Kaifiahnya wallahu alam, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idzal quburu bu'thirat, dan ketika kuburan itu dibuka. Barakallahu fikum. Dan keluar siapapun yang ada di dalamnya. Baik. Teringat ucapan Sa'id bin Musayyab. Ketika hendak dibunuh oleh ahli Hajjaj, Hajjaj memerintahkan barakallahu fikum algojonya untuk membunuh. Maka pada saat itu sebelumnya Hajjaj bertanya kepada Sa'id, bagaimana pendapatmu tentang Muhammad? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Sa'id. Barakallahu fikum. Demikian juga ditanya tentang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian dia bertanya tentang dirinya. Tayyib Said hanya mengatakan, engkau yang lebih tahu tentang dirimu. Maka dia pun mengatakan, ndak, aku pengen mengetahuinya dari engkau. Disampaikanlah dengan jujur, aku akan menyampaikan tentang dirimu, tapi mungkin akan menyinggung perasaan atau menyakiti hatimu. Tetap Hajjaj merintahkan untuk menyebutkannya. Disebutkannya kejelekan-kejelekan Hajjaj. Kemudian Hajjaj memerintahkan algonya untuk membunuhnya. Hajjaj berkata, dengan cara apa engkau mau dibunuh? Kata Said, terserah Anda. Dialog yang luar biasa. Ini menunjukkan tentang keilmuan yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Said, muridnya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala. Maka sesaat sebelum dia dipenggal lehernya, beliau menghadapkan wajahnya ke kiblat sambil membaca, wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima. Kemudian Haj mengatakan, balikkan dia ke arah yang lain. Maka diarahkan ke arah yang lain. Maka beliau pun tetap membaca, fa inama tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun kau menghadapkan wajah, maka di sanalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hajjaj mengatakan, telungkupkan dia ke bumi. Maka Said pun ditelungkupkan ke bumi sambil beliau membaca, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kemudian Said berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la tusallithu ala ahadin ba'di. Ya Allah, jangan kau biarkan Hajjaj bin Yusuf ini membunuh siapapun setelah aku. Barakallahu fik. Tidak lama selang setelah itu, hanya 15 hari, Hajjaj jatuh sakit. Demam panas yang hebat. Pingsan siuman lagi. Berteriak-teriak kesakitan. Sambil memanggil-manggil, datangkan, kembalikan aku, hadapkan kepada aku Said. Barakallahu bikum. Datangkan kepada aku. Tidak lama setelah itu matilah dia. Maka ketika barakallahu fikum ketika telah meninggal dunia, maka orang pun melihatnya dalam mimpi. Hajjaj pun ditanya, bagaimana keadaanmu dengan orang-orang yang pernah engkau bunuh, dari sekian banyak orang yang membunuh, yang engkau bunuh? Baik. Maka Hajjaj pun mengatakan, setiap orang membunuh aku dengan satu kali pembunuhan. Akan tetapi Said, dia membunuh aku 70 kali. Barakallahu fikum. Kisahnya luar biasa, sangat mengharukan dan sangat menyedihkan. Barakallahu fikum. Karena banyak sekali orang-orang saleh yang mati di tangannya Al-Hajjaj. Baik. Kita kembali barakallahu fiikum. Wa idal quburu bu'thirat, dan ketika kuburan itu terbelah, terbuka, dan keluarlah semua orang yang ada di dalamnya. Dibangkitkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, fa innama hiya zajaratu wahidah fa idahum bisahira. Dengan satu kali panggilan mereka pun keluar semuanya, sudah berada di atas muka. Alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Pada saat itu manusia pun telah tahu apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia akhirkan. Barakallahu fiik. Pada saat itulah orang baru mengetahui. Barakallahu fiik. Baru sadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. La tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kondisi kebanyakan manusia adalah alhaahumut takatsur illa man rahimallah, dilalaikan dengan memperbanyak harta. Barakallahu fiik. Bukan berarti mencari harta adalah suatu yang dilarang. Tidak. Allah memerintahkan untuk mencari rezeki, menjalankan asbab. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Lakukan perjalanan di atas muka bumi dan carilah rezeki-rezeki Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Menunjukkan bahwa rijal ini mereka adalah orang yang berdagang. Mereka adalah orang-orang yang berbisnis. Mereka adalah orang-orang yang memiliki mata pencaharian. Tapi Allah memuji dengan kata-kata la tulhihim. Dia tidak dilalaikan. Silakan dagang, silakan berusaha, silakan bisnis, silakan mencari penghidupan. Tapi jangan pernah dilalaikan. Baik, barakallahu fikum. Alhaakum dari kata allahu, permainan. Permainan itu melalaikan. Barakallahu fikum. Orang bermain-main berarti tidak fokus pada tujuan. Barakallahu fikum. Dia terlalaikan dengan sesuatu dari tujuan yang sesungguhnya. Tujuan kita apa? Tujuan kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menghambakan diri kepadanya. Ini tujuan. Maka jangan pernah kita lalai dari tujuan kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun fasilitas, maka kita sudah difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan, barakallahu fikum, tersibukkan diri dengannya. Dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Orang masya Allah, dagang, bisnis, tidak tahu waktu, mau siang, mau malam, mau tengah malam, mau maghrib, mau isya, tetap dia layani dan melalaikan tugas dia yang sesungguhnya. Barakallahu fikum. Tugas dia yang sesungguhnya apa? Taatullah. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyibukkan diri dengan urusan dunia sampai melalaikannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan, "Man kanati al-akhiratu hammahu." Barang siapa yang akhirat itu adalah urusannya, kesibukannya, ja'alallahu ginahu fi qalbi. Siapa yang urusannya urusan akhirat, urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan kekayaannya pada hatinya. Dia merasa cukup dan dia merasa senang, dia merasa bahagia. Tidak perlu banyak-banyak kalau memang melalaikan. Barakallahu fiik. Bukan berarti tidak perlu orang kaya, karena kekayaan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak mau kaya, walaupun dia tidak mau duit, karena Allah telah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'alahu syamlahu, dan Allah memudahkan dan mengumpulkan semua urusannya, memudahkan urusannya. Wa'atathu ad-dunya wa hiya ragima, dan dia akan didatangi dunia dalam keadaan tunduk pasrah terhadapnya. Inilah orang yang menyibukkan diri dengan kehidupan akhirat. Semua kehidupan dia dan aspek kehidupan dia semuanya mengarah kepada taatullahi wa taatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dia mencari rezeki untuk dia pakai sebagai pembantu dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia telah minta kepada Allah sebelumnya, waj'alhu li'aunan fi ta'atika ya rabbi. Jadikanlah hartaku wahai Rabbku sebagai pemberianmu, membantu aku untuk taat kepada Engkau ya Allah. Barakallahu fiik. Ini jaminan pasti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana fid dunya hammahu, akan tetapi barang siapa dunia itu yang menjadi urusannya, kesibukannya, tujuan hidupnya, ja'alallahu faqrahu baina ainihi, Allah menjadikan kepakirannya itu di depan kedua matanya. Walaupun dia diberi harta yang banyak, tetap dia merasa miskin. Dia senantiasa khawatir dan takut akan kehabisan, sehingga dia sangat tamak, rakus untuk mengais dunia. Barakallahu fikum. Subhanallah. Karena kepakiran terus yang ada di hadapan matanya. Wa farraqa alaihi syamlahu, dan Allah akan menjadikan tercerai berai urusannya. Walam yatihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tidak akan Allah berikan kepadanya dari urusan dunia ini kecuali memang apa yang telah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala untuknya. Baik. Kalau ada mengatakan, apakah yang tadi orang saleh bukan takdir Allah? Semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Cuman ini orang saleh tadi, walaupun dia tidak kerja keras, barakallahu fikum, sebagaimana keras kerja kerasnya alu dunia dengan usaha dunianya, Allah memberikan kemudahan untuk dunianya. Dan ini pun sehebat apapun kerja keras dia, tidak akan pernah menambah rezeki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Ketamakannya tidak akan pernah menambah rezeki yang Allah telah tetapkan untuknya. Ketika barakallahu fikum orang masuk ke alam akhirat ini, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, yakinlah sudah, karena selama ini orang lalai kecuali orang-orang yang dihidupkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tip, orang yang bijak, orang yang selamat adalah orang yang dihidupkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sadar dia bahwa dia akan masuk ke alam akhirat. Dengannya dia telah mempersiapkan dulu. Akan tetapi orang-orang yang tidak mempersiapkan sebelumnya, tip, pada saat dia masuk ke alam akhirat, dia baru kaget. Ternyata, oh ternyata. Baik. Bahkan sebelum dia masuk ke alam akhirat, menjelang kematiannya, pada saat nyawa sudah ditenggorokan, azab sudah datang, malaikat datang menjemput. Pada saat itulah, baik, taubat sudah tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, innallaha yaqbalu taubata al-'abdi ma lam yughargir sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala masih menerima tobat seorang hamba sebelum dia gara-gara. Gara-gara itu adalah ketika nyawa sudah ditenggorokan. Seperti yang terjadi pada Fir'aun ketika ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam lautan. Kata Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hatta idza adrakahul gharaq qala amantu billadhi amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Baik, barulah dia mau beriman. Kenapa para ulama mengatakan kenapa Fir'aun mengatakan amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil? Kenapa dia tidak mengatakan amantu annahu la ilaha illallah? Baik, dikatakan dia sangat berharap untuk diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti diselamatkannya Bani Israel dari air. Barakallahu fik. Allah Subhanahu wa taala berkata kepadanya, "Al-an." Apa baru sekarang wahai Fir'aun? Al-an, apa baru sekarang? Wa qad 'asaita qabl wa kunta minal mufsidin. Padahal engkau termasuk orang-orang berlaku maksiat dan engkau termasuk orang yang melakukan pengerusakan. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Subhanallah. Pada saat itu orang baru sadar ketika masuk ke alam akhirat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai sekalian manusia, apa yang menipu engkau? Apa yang menghalangi engkau dari menghambakan diri kepada Rabbmu yang Maha Penyayang? Barakallahu fiik. Subhanallah. Atau engkau tertipu dengan barakallahu bikum terlena dan terpedaya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalian menganggap Allah Maha Pengampun sehingga tetap kalian dengan kemaksiatan. La, semestinya Anda tobat kemudian Allah, kemudian Anda mengatakan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahmah. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fa sawwaka fa 'adalak. Yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan engkau, fa sawwaka fa 'adalak. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan engkau menyempurnakan bentuk fisik? Barakallahu bikum, menjadi sempurna. Barakallahu bikum. Di ayi suratin ma syaa'a rakkabak. Di ayi suratin ma syaa'a rakkabak. Dalam bentuk apapun Allah Subhanahu wa taala kehendaki, demikianlah kejadian Anda. Barakallahu fikum. Allah telah membagi-bagi, Allah telah menentukan. Barakallahu fikum, si fulan dalam kondisi seperti ini. Warna kulit seperti ini. Barakallahu fikum, wajah seperti ini, postur tubuh seperti ini. Allah yang telah menentukan semuanya, bukan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla. Tidak seperti apa yang kalian sangka bahwa kalian bisa selamat tanpa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa beriman kepada Allah, tanpa beriman akan adanya hari akhirat, tanpa mengikuti Rasul yang diutus kepada kalian. Bal tukadzibuna biddin, bahkan sesungguhnya kalian ini mendustakan hari kiamat. Barakallahu fikum. Mendustakan dan tidak mempercayai adanya hari kebangkitan, hari pembalasan. Baik, wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sungguhnya atas kalian ada malaikat hafidhin kiraman katibin, malaikat yang senantiasa menjaga. Malaikat mulia yang senantiasa mencatat nulis, ya'lamuna ma taf'alun, yang mengetahui semua apapun yang kalian lakukan. Termasuk di antara nasihatnya Al-Imam Atha bin Abi Rabah, barakallahu fikum, yang sangat disegani, barakallahu fikum, dan dihormati, dimuliakan oleh orang-orang pada saat itu, hatta para penguasa. Hatta para penguasa menasihatkan untuk tidak banyak bicara. Dan termasuk sifat dari sifat-sifat beliau, tidak banyak bicara kecuali pada perkara yang memang sangat penting. Lama tidak berbicara kecuali pada perkara yang penting. Kata beliau, jangan banyak bicara kecuali pada perkara membaca Al-Quran, zikrullah, al-amru bil ma'ruf wa nahya anil munkar. Barakallahu fikum. Baik. Dan pada urusan duniawiyah, alladzi la budda minhu, dan pada urusan dunia yang mesti kalian berbicara, yang itu adalah kebutuhan anda. Barakallahu fikum. Tidak akan mungkin anda tidak bicara ketika anda butuh untuk membeli sesuatu. Sahib. Maka beliau menasihatkan itu. Selain itu tidak perlu banyak bicara dari nasihat para ulama kita. Kemudian beliau mengatakan, maukah kalian ketika kalian membuka catatan amalan kalian, yang paling banyak yang kalian ucapkan adalah sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan dunia kalian dan kehidupan akhirat kalian. Maukah kalian? Baik. Ketika kalian membuka catatan amalan kalian, ternyata yang kalian katakan padanya dari kata-kata itu lebih banyak dari urusan yang tidak ada hubungannya dengan urusan dunia kalian dan urusan akhirat kalian. Kemudian dibacakanlah ayat di antaranya ini. Barakallahu fikum. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Subhanallah. Baik, kita cukupkan dulu sampai sini. Barakallahu fikum. Intinya adalah iman kita akan adanya hari kiamat. Semakin kuat keimanan kita akan hari kiamat, semakin kuat pula persiapan kita untuk menyongsongnya. Karena perjalanan panjang. Umur kita di dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding kehidupan akhirat kita yang kekal abadi. Barakallahu fikum. Dan ketika orang mati nantinya, mereka akan menganggap bahwa kehidupan mereka di dunia ini bukan 60 tahun, bukan 70 tahun, bukan 100 tahun. Seandainya dia diberi umur panjang 100 tahun. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Ketika mereka orang-orang ditanya ketika masuk ke alam akhirat, berapa tahun, pertanyaannya, kam labistum fil ardi adada sinin, berapa tahun kalian hidup di dunia? Mereka berkata, labisna yauman aw ba'da yaum, kami hanya hidup di dunia itu sehari atau setengah hari saja. Fasalil adin, tanyalah orang-orang yang hitung-hitung berapa lama mereka hidup di dunia. Maka kita bersabar sesaat untuk bahagia selama-lamanya. Barakallahu fikum. Dan jangan kita berbahagia dengan kebahagiaan semu untuk siksa selama-lamanya. Wallahul musta'an. Baik, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.